Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ahibati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur, menyanjung dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di pagi hari menjelang siang ini kita kembali dengan hidayah, taufik, pertolongannya. Nah, alhamdulillah kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia, yang penuh keberkahan ini, di masjid Naam Al-Ikhlas ya, Al-Mukhlisin Ikhlas. Naam, di jalan Dama ataupun BLK Kota Man. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah pada hari ini kita pun insyaallah nah kita mohon kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kembali akan melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Syarhu Salasatil Usul. Nah, penjelasan tiga landasan pokok, tiga perkara yang sangat penting, perkara yang sangat prinsip, prinsipil. Nah, di dalam agama. Nah, perkara yang sangat penting, mendasar, fundamental di dalam agama kita. Nah, perkara akidah, perkara tauhid. Nah, pembahasan kita, ikhwan fiddin, hifadzillah azakumullah, membahas kitab ini, alhamdulillah, kita pada pertemuan sebelumnya, dan insyaAllah pada pertemuan juga hari ini, masih dalam pembahasan babul qadar, ya. Nah, pembahasan tentang takdir, terkait keimanan terhadap takdir. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita telah menyelesaikan Naam al-muqtadayat, naam at-adhammun, naam at-talazum, al-lawazim, konsekuensi tuntutan dari keimanan terhadap takdir. Yang mana hal tersebut ada empat ya. Maksudnya kita harus beriman bahwasanya Allah SWT alima bi kulli syai', mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ya, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan, apa yang terjadi tidak pernah luput sedikit pun dari Allah. Jumlatan tafsilan, baik itu perkara secara global yang ada di alam semesta ataupun secara terinci, terperinci, perkara yang sangat dakik, yang sangat kecil, yang sangat sangat samar, tidak ada yang luput dari Allah. Ini perkara yang pertama. Kan al-imanu bil takdir al-wajib, konsekuensi kita harus dituntut mengetahui hal tersebut. Nah, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada. Yang kedua, al-imanu bi anna ma kataba zalika fi lauhil mahfuz, segala yang Allah tetapkan di alam semesta ini telah Allah tulis di dalam lauhul mahfuz. Segala suatu kejadian, segala suatu takdir, bahkan hal tersebut sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah maqadir khalaihi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi 50,000. Allah SWT telah menulis, telah menetapkan takdir, takdir al-khalaiq, makhluk-makhluk yang ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi 50,000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan perkara yang ketiga, nah termasuk lawazim, konsekuensi, tuntutan terkait keimanan terhadap takdir, maksudnya anna jami'al kainat la takunu ila bimasyi'atillahi ta'ala. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini tidaklah terwujud, tidaklah terjadi melainkan dengan kehendak Allah SWT. Tidak ada yang luput dari kehendak Allah. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir terkait al-lawazim, konsekuensi tuntutan dan kiamat terhadap takdir. Naam, misalnya segala sesuatu yang ada makhlukatun lillahi ta'ala di zawatiha wa sifatiha wa harakatiha, semuanya makhluk. Nah, segala sesuatu yang ada selain Allah sementara semuanya makhluk Allah, hamba Allah, baik itu zatnya, sifatnya, ataupun gerakannya. Meskipun pergerakannya, bayangkan perbuatan hamba itu makhluk. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taufan ayat ke 96, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Nah, Allah lah yang menciptakan kalian dan juga amalan kalian itu Allah ciptakan. Nah, sangat jelas ya. Ini perkara al-lawazim. Nah, perkara yang penting yang dituntut bagi kita semua untuk mengetahuinya berkaitan dengan al-imanu bil qadar. Nah, baiklah ahibati fillah, a'azakumullah. Nah, pada siang hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan al-imanu bil qadar. Nah, dan ini perkara yang juga sangat penting. Ada di antara kalangan makhluk atau dari kalangan mereka yang mengaku Islam kaum muslimin, mereka salah berkaitan dengan permasalahan ini, yaitu berkaitan dengan masyiah, perkara masyiah. Nah, ada dua kelompok ekstrim dalam permasalahan masyiah ini. Nah, di antaranya Al-Qadariyah. Mereka adalah kelompok ekstrim yang menetapkan masyiah pada makhluk. Nah, maka isbat menetapkan bahwa makhluk punya masyiah. Nah, tapi di antara kelancaran mereka, kesalahpahaman, kesalahan prinsip mereka, tatkala mereka tetapkan masyiah daripada makhluk, mereka hilangkan di sana terkait masyiah Allah. Nah, ini perbuatanku. Tidak ada perbuatan Allah di sana. Karena Allah di sana. Nah, Allah. Nah, ini satu kelompok ekstrim dan permasalahan masyiah. Nah, dan juga seperti yang terjadi di zaman sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Nah, muncul dari kalangan mereka Al-Qadariyah. Nah, dengan ana ini sempat bahas juga ya. Dan asatidah kita ataupun masyayikh ulama, pentingnya peran ulama ya. Nah, muncul golongan umat, golongan kaum yang mereka memunculkan satu pemahaman. Saat itu pemahaman yang ma'ruf, yang dikenal dengan penyimpang mereka, istilahnya diistilahkan dengan al-amr unuf. Unuf, ya, perkara itu unuf, sesuatu yang baru, anifan. Nah, tidaklah Allah ketahui, di sana mereka menghilangkan bab al-ilmu tadi. Tidaklah sesuatu perkara yang terjadi di alam semesta ini diketahui oleh Allah langsung kecuali setelah terjadinya. Allah SWT. Nah, ini sangat bertentangan dengan prinsip yang telah kita sebutkan, empat perkara penting yang telah kita sebutkan di awal. Maksudnya seorang harus meyakini. Nah, apa yang terjadi di alam semesta ini tidak lepas dari ilmunya Allah. Dan bahkan sebelum terjadi, kita Allah sudah tahu, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Bagaimana hadis yang telah kita baca sebelumnya? Kata Allah, "Maqadirul khalaqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardha bi 50 alfatan." Allah Subhanahu telah menulis, telah menetapkan takdir-takdir makhluk. Sangat bertentangan ya. Orang-orang ini, orang yang pemahaman tadi sangat menyelisih sunnah Rasul. Nah, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan? Nah, Allah telah menulisnya sebelum 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu terkait pemahaman Qadariyah. Dan ada juga qul'inzillah kelompok yang ekstrim. Satunya dalam bab masyiah, menetapkan masyiah pada makhluk atau menetapkan masyiah pada Allah sampai dia menghilangkan di sana masyiah dan makhluk. Nah, yang mana kaum ini yang ma'ruf disebut dengan oleh para ulama dengan kelompok atau sekte Jabriyah atau Jabriyah ya. Nah, Jabriyah. Jadi tatkala menetapkan segala sesuatu itu tidak lepas dari masya Allah, kehendak Allah. Mereka di sana sangat ekstrim ya, mengatakan tidak ada sana masya makhluk sama sekali. Ini kelompok yang sangat ekstrim, menyimpang. Nah, ini bertentangan dengan wakil kenyataan. Ada dalam keadaan kita pun sendiri merasakan kita punya kehendak, kita punya keinginan, dan tentunya nanti akan dibantah juga secara syarak, dalil-dalil syar'i yang mana Allah jelaskan ya, makhluk itu punya masyiah, hanya saja masyiah mereka di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kita akan bahas terkait permasalahan tersebut secara lebih rincinya. Insyaallah. Kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baiklah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, berkata pensyarah itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah. Nah. Wal imanu bil qadari ala ma wasafna la yunafi ay yakuna lil abdi masyi'atun fi afalil ikhtiyar fi afalil ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha bi anna asy-syar'a wal waqi'a dalani ala itsbati dzalika lah. Nah, ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kata beliau wal imanu bil qadari ala ma wasabna, dan keimanan terhadap takdir sebagaimana yang telah kita gambarkan sebelumnya ya, terkait al-lawazim, terkait definisi ta'rif al imanu bil qadar, makna takdir itu sendiri. Naam, dan juga al-lawazim, khususan konsekuensi terkala seorang mengaku beriman terhadap takdir yang Allah tetapkan. Kata beliau, la yunafi ayakuna lil abdi masyiatun fi af'alil ikhtiyariyah wa qudratun 'alaiha. Tidaklah karena konsekuensinya meniadakan pada hamba adanya masyiah, adanya kehendak pada perbuatannya ala ikhtiyariyah, perbuatan yang mereka memang di sana memilih, menghendaki, melakukan, berkeinginan. Wa qudratun 'alaiha, dan adanya kemampuan untuk melakukannya. Nah, kipet segala sesuatu sudah Allah tetapkan. Bukan berarti di sana, oh, sudah makhluk ini sudah tidak ada kehendak sama sekali. Nah, di anna syar'a wal waqi'a dalani ala isbati dzalika lah. Dikarenakan syariat ataupun al waqi', nyataan fakta dalani ala isbati dzalika lah. Duanya menunjukkan akan hal tersebut. Nah, tetapnya hal tersebut. Nah, kita baca. Adapun dalil secara syarat amma syara' beliau dalil syara' syariat. Naam, faqad qala Allah taala fi masyi'ah. Allah taala berfirman menjelaskan tentang masyi'ah. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'ada. Surat An-Naba ayat ke 49. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'ada. Maka barang siapa yang dia berkehendak, faman syaa'a. Ini kehendak ini Allah tandakan kepada makhluk. Kita khaza ila rabbih ma'aba, misalnya dia akan mencari jalan untuk kembali bertobat menuju Rabb-nya. Atau kita baca, na'am, kita baca ayat ini ya yang sebelum, biar kita benar-benar na'am bisa tadabburi ya kandungan ayat ini. Meskipun syahid kita pada kata faman syaa ya, masyiah pada makhluk. Kita baca Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Allah SWT berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Hari yang mana pada hari itu yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa. Berdirilah ruh-ruh. Nah, dan para malaikat mereka berdiri dengan bersaf-saf. Yaqum La yatakallamuna illa man azina lahu rahman wa qala shawaba. Allah berkata, Allah katakan, la yatakallamuna. Maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun dari kalangan makhluk pada saat itu yang yatakallamun, yang diberikan izin, yang mereka akan, yang bisa berbicara. Mereka tegak, mereka baris. Semuanya berkumpul. Tidak seorang pun yang berani. Nah, illa man azina lahu rahman. Kecuali ya, seseorang, sesuatu yang Allah izinkan, Ar-Rahman izinkan untuk dia berbicara. Wa qala shawaba. Dan tidak lain dan tidak bukan yang dia ucapkan melainkan ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang jujur. Nah, jadi tidak ada lagi kita pada hari itu. Langsung. Ya. Subhanallah. Zalika yaumul haqq. Kata Allah Taala. Itulah hari-hari yang pasti benar terjadi. Naam. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba ini. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Maka kalau dia mengetahui keberadaan fenomena hari itu, besarnya peristiwa kejadian pada hari itu, niscaya ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Nah, faman syaa'a, apabila dia berkehendak, niscaya dia akan mencari jalan untuk menuju Rabb-nya, untuk kembali bertobat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia menyadari betapa ngerinya, betapa dahsyatnya pada hari itu, hari yang tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi kesamaran, al-haqqa, sangat jelas kedustaan tidak ada lagi. Nah, maka manusia apabila dia berkehendak, dia menginginkan, pasti dia akan mencari jalan untuk menuju kembali kepada Rabb-nya. Inna anzarnakum azaban qariba. Sesungguhnya kami ingatkan kepada kalian azab yang sangat dekat, pasti akan datang, pasti akan terjadi. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yang mana hari itu adalah hari yang zurul mar'u ma qaddamat yadah. Dia akan melihat, setiap hamba, setiap orang melihat apa yang telah dia lakukan pada sebelumnya. Nah, maqad damat, apa yang telah dia perbuat sebelumnya. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dan pada hari itu orang-orang kafir pun berkata, ya laitani, penyesalan, duhai kiranya, kuntu turaba, aku ini adalah tanah. Karena tanah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Nah, tuan ingat besarnya kejadian tersebut. Dan syahid apa yang kita, nah, pada pembahasan ini adalah bab faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang berkehendak, nah, punya kehendak, kalau kata sematkan kehendak ini pada makhluk, niscaya tatkala dia mengetahui besarnya kejadian tadi, dia akan menuju jalan, mencari jalan ma'aba untuk kembali bertobat pada Rabb-nya. Nah, ini dalil syar'i terkait masyiatul makhluk. Ada masyiat makhluk. Tentunya kalau tidak ada, tidak akan saya sebutkan, ya. Nah, makhluk tidak ada, ini kehendak tadi. Allah ingatkan dengan perkara besar yang akan terjadi, agar mereka tersadarkan, agar muncul masyiat. Nah, muncul irada, rasa keinginan, rasa kehendak pada dirinya. Nah, kemudian dalil yang selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 223. Fa'tu harsakum anna syi'tum. Maka datangilah kebun kalian tersebut anna syi'tum, sesuai dengan kehendak kalian. Bagaimana, seperti apa kondisi yang kalian senang. Nah, syi'tum. Nah, mau kalian? Nah, atau kita baca kesempurnaan, agak kesempurnaan ayat ini, ya. Nah, Allah sementara berfirman, Nisa'ukum harsallakum, harsullakum. Istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Nah, istri-istri kalian itu adalah ladang kalian. Nah, ini Sebenarnya luar biasa ya. Nah, disebutkan ya. Ini Ana sempat baca tafsirnya luar biasa, tafsir Tirtaqi, tapi belum sempat ngetulis ya. Nah, ini sebenarnya luar biasa terkait penjelasannya. Nah, kata beliau, nisa'ukum, Allah SWT berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian tersebut adalah ladang bagi kalian. Fa'tu harsakum anna syaitum. Maka datangilah ladang kalian tadi, mau kalian. Nah, ini dalil haramnya, termasuk haramnya, kata saya tadi, rahimahullah, haramnya seorang suami, jima dari arah tubuh. Silakan mau dari arah depan dan belakang, tapi di tempat menanam. Ya, itu ini diantar faedah secara fikih ya. Wakot dimuli angfusikum dan kedepankanlah. Ya, istri-istri kalian tadi untuk diri kalian. Nah, wattaqullah dan bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'lamu annakum mulaquh dan ketahuilah. Maksudnya kalian pasti akan berjumpa dengan Allah SWT. Wabashiril mu'minin. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bagi kaum mu'minin. Nah, ini syahidnya. Intinya di sana syi'tum. Syi'tum ya. Kata syi'ta. Syi'tum. Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Nah. Isi-isi kalian tersebut adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah. Ladang tadi. Mau kalian ya, bagaimanapun caranya, seperti apa caranya, nah baik dari depan ataupun belakang, tapi bagaimana faedah tadi di tempat mana, ini faedah fikih dan tetap terus kita jelaskan ya. Nah yang syaitnya syaitum, semau kalian, sesuai dengan kehendak kalian, kapan waktunya, nah tentu ada waktu-waktu yang diperbolehkan, tidak ada waktu yang dilarang. Nah, intinya semau kalian hendak kalian. Nah, di sini karena ada penetapan kata sya'a. Naam ya, syi'tum masyi'a pada makhluk. Kemudian ini dalil tentang masyi'a. Dalil terkait qudrah, kemampuan. Nah, ini semua membantah ya terkait Al-Qadariyah yang menghilangkan kudrah atau al-jabriyah yang menghilangkan kudrah pada makhluk. Nah, yang menghilangkan kudrah ataupun masyiah pada makhluk. Kemudian dalil yang selanjutnya yang berkaitan dengan kudrah, waqala fil kudrah itu yaitu surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Ya, mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dengan kemampuan yang kalian miliki. Ini dalilnya ya. Wasma'u wa ati'u. Dengar dan taatlah. Atau kita baca juga ayat yang sebelumnya ya. Ayat sebelumnya terkait ayat ini. Nah, Allah SWT berfirman surah At-Taghabun ayat ke-15 dan 16 ya, supaya kita lebih jelas ya terkait kandungan faedahnya, supaya kita terkala membahas ayat-ayat Allah kita bisa benar-benar mentadabburi kandungan ayat-ayatnya, kita pun menerima faedah ilmu yang terdapat dalam ayat-ayat Allah SWT. Allah SWT berfirman, inna ma amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya Allah SWT, amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Nah, anak kita, harta kita itu ujian bagi kita. Nah, ntar kalau kita menerima amanah tadi, baik itu amanah titipan Allah SWT berupa harta ataupun berupa anak, kita menerimanya dan benar berupaya amanah baik-baik, sebenarnya akan menjadi sebab kebaikan. Jadi Allah ingatkan, dan kenapa dengan peringatan Allah ini? Karena tidak sedikit, tidak jarang orang-orang yang lalai. Ntar kalau Allah kasih nikmat tadi, Allah kasih titipan ini, nah ya, ada yang tidak milikinya, dia merasa berat. Tapi terkala dititipi juga, dia bukanlah termasuk orang yang aman. Allah ingatkan dengan ayat ini. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu adalah ujian. Wallahu innahu ajrun 'azim. Nah, ini Allah ingatkan ya. Ada yang merasa berat, ada harta. Ya, sebenarnya harta itu ujian. Belum tentu kalau engkau terkala dikasih itu mampu. Demikian juga terkala ya, belum punya anak, sabar. Nah, orang yang dikasih anak itu belum tentu mereka orang-orang yang amanah. Kadang anaknya tidak diurus, tidak dititip. Nah, masya Allah. Meskipun anak itu adalah satu kenikmatan, kebahagiaan ya. Nah, jadi senang. Meskipun ya di satu sisi ada yang maknanya atau faedahnya untuk menyabarkan kita mungkin belum memiliki harta. Iya ya. Iya, mungkin kalau anak dikasih harta berlimpah, mungkin anak enggak sih ya. Nah, ataupun juga anak. Nah, apa? Bisa jadi belum saat, ada saat. Nah, ataupun peringatan bagi yang sudah memiliki. Ini titipan, ini adalah amanah. Kita harus sadar, kita akan ditanya, kita akan dimintai pertanggungjawaban terkait ini. Nah, wallahu innahu ajrun 'azim. Dan di sisi Allah lah, ganjaran pahala yang besar apabila kita amanah. Ya, menerima dengan baik. Fattakumullah mastata'tum. Ini ayat-ayat ya. Fattakumullah mastata'tum wasma'u wa ati'u. Maka bertakwalah kalian dengan kemampuan kalian. Bertakwalah kalian dengan kudrah kemampuan yang kalian miliki. Nah, artinya dengan sungguh-sungguh kita miliki kemampuan. Bukan kita tidak miliki kemampuan. Dengan kudrah, dengan iroda, kekuatan yang kita miliki. Masa tetap semampu kalian. Nah. Wasmawati'u. Tunduk dan taatlah. Wangsiku khairal li'angkusikum. Dan berimpaklah. Berimpaklah. Nafkahkanlah kebaikan li'angkusikum. Untuk meraih kebaikan. Ganjaran pahala. Untuk diri kalian sendiri. Iya. Wangsiku khairal li'angkusikum. Impakkanlah suatu kebaikan. Hal-hal yang baik, dermakan untuk diri kalian agar kalian meraih kebaikan Allah Taala. Wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang yuqa, yang Allah hindarkan, yang Allah lindungi dia, syuha nafsihi, dari syuha, iya, sifat pikir pada jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka sungguhnya dialah orang-orang yang beruntung. Nah, juga ada faedah yang lain ya. Ya. Pada ayat ini yang menceritakan kita memiliki sifat yang memiliki hati yang lapang ya. Nah, setelah diuji dengan ujian berkaitan harta ataupun anak. Dan juga perintahkan untuk kita memiliki jiwa yang tidak kikir ya. Nah, jiwa yang tidak kikir. Namun belum balik. Maksudnya perbuatan tersebut atau kekuatan yang jelek. Allah katakan, wa may yuqa syuha nafsi, barang siapa yang Allah lindung, Allah jaga dari syuha nafsi, dari pikiran jiwa, mereka ini adalah orang yang beruntung. Nah, sebaliknya, hukumul mukhalifah. Nah, simpulan sebaliknya dari hal tersebut, orang yang memiliki syuha nafsi. Nah, sifat pikir pada jiwa, mereka adalah orang-orang yang jelek, orang yang tidak beruntung. Wa'iyadzubillah. Naam ya, orang-orang ya tidak beruntung. Wa'iyadzubillah. Nah, ini terkait Al-Qudrah. Dan juga, naam dalil yang menjelaskan tentang adanya Qudrah pada makhluk. Surah Al-Baqarah. Dan ini sering kita baca ya. Kita baca dan mudah-mudahan sering kita naam jadikan menjadi doa, zikir agar Dengan sebabnya Allah pun menjaga dan melindungi kita. Surat Al-Baqarah ayat 286. Ya. Ayat-ayat yang terakhir ya dalam surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya jelas Allah. Sungguhnya Allah sekali-kali tidaklah memberikan taklif beban kepada satu pun jiwa, melainkan sesuai dengan us'an. Us'un. Kemampuan yang dimiliki, kudroh yang dimiliki. Na'am. Nah, maka sahabat, wa'alaihi maka sahabat. Dia akan meraih. Setiap jiwa tadi, dia akan meraih. Maka sahabat, apa yang telah dia upayakan, apa yang telah dia usahakan. Na'am. Wa'alaihi maka sahabat, dan dia pun juga akan dihukum. Dengan sebab perbuatan yang dia lakukan dari kejelekan. Na'am. Ingat ya, ayat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, insyaallah kita sudah tahu ya kandungan ayat tersebut. Nah, ini terkait naam dalil secara syariat bahwasanya makhluk itu memiliki masyiah dan qudrah. Nah, adapun dalil secara waqi', secara fakta fenomena ya, ada kenyataannya ada. Fa inna kulla insan sabiqu amal waqi'u fa inna kulla insan ya'lamu anna lahu masyi'atan wa qudratan bima yaf'alu aw bima yatruk. Wafarku baina ma yaqau bi iradati kal masyi wa ma yaqau bi ghairi iradati kal irtiash. Naam, lakin masyiatul abdi wa qudratuhu wa ti'atani bi masyiatillahi ta'ala. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya. Kata beliau, amal waqi', adapun secara kenyataan perkara yang fakta, kenyataan perkara yang terjadi. Fa inna kulla insan, bahwa setiap insan, siapapun dia, bahkan orang-orang yang tidak beriman, yang bertentangan, ya, dari kalangan Jabriyah, ya, bahwasanya makhluk miliki masih ada kudrah. Nah, kulli insan ya'lamu anna lahu masyi'atan wa qudratun. Ya, pada hakikatnya, sungguhnya dia tahu. Dia punya kehendak, mau makan. Keinginannya, bisa dia makan. Nah, ya ini ternyata. Nah, dia berkehendak makan. Nah, dia mampu untuk makan. Nah, terkala dia dikasih kesehatan. Nah, tidak butuh orang untuk menyuapinya ataupun melakukan perkara-perkara yang lainnya. Wabihi ma yaf'alu wabihi ma yatruk. Dan dengan dua hal tadi, masyiah dan qudrah yang dia miliki, dia melakukan sesuatu atau meninggalkan, tidak mau melakukan sesuatu. Wah, dia pengen mau apa ya? Mau kerja. Nah, ya dia tentunya ada masyiah, ada kehendak darinya, ada kemampuan untuk melakukannya. Tatkala dia na'am mengkhawatirkan sesuatu akan terjadi. Nah, ingin keluar tapi ini hujan ya, enggak mau. Nah, dia meninggalkan hal tersebut. Nah, adanya kehendak untuk meninggalkannya. Nah, wa yafarqu baina ma yaqub iradati fil masyi wa yaqau bi ghairi iradati kal irtiash. Dan di sana kita dibedakan sangat jelas. Apa yang terjadi sesuai dengan kehendaknya, seperti dia berjalan menuju sesuatu atau sesuatu yang memang di luar kehendaknya. Naam, kal irtiash, menggigil. Naam, ya, badannya bergerak. Naam, gigil ataupun gemetar. Tapi di sana enggak ada kehendak dia ya. Naam, memang sudah memang gemetar seperti itu. Naam, lakin masyiatul abdi wa qudratuhu wasi'atani bi masyiatillahi ta'ala. Sehingga sangat sangat ya, sebenarnya secara akal dari sisi jiwa, dari sisi pemikiran akal yang sehat sebenarnya. Ya, setiap langkah, setiap perbuatan yang terkadang kita ingin melakukan sesuatu yang itu dipandang bermanfaat bagi kita ataupun meninggal sesuatu, meninggalkan sesuatu yang itu kita anggap jelek, nah, merugikan kita, maka di sana akan ada yang namanya qudrah dan masyiah. Nah, ya. Adanya qudrah dan masyiah. Sangat jelas. Ini terjadi pada seluruh makhluk. Kita rasakan semua. Nah, sangat aneh munculnya satu pemahaman yang dia menolak makhluk yang tidak ada masih ada kurang sama sekali. Ini satu pemahaman yang secara akal saja, secara akal sehat itu bertentangan. Nah, ya, ya. Setiap langkah dan perbuatan kita itu akhirnya tidak pernah luput dengan kudrah dan masyiat. Ada, beliau gambarkan di sini sesuatu yang terjadi pada perbuatan kita, tubuh kita. Di situ tidak adanya kehendak. Pasti gemetar tadi ya. Nah, siapa yang pengen gemetar? Kalau bisa kita lawan gemetar kadang-kadang kan? Tapi itu terjadi. Nah, itu nampak sekali tidak ada kehendak. Adapun secara hal kenyataan segala sesuatu yang kita lakukan ini hampir tidak pernah lepas dari kudrah dan masyiah. Tapi kata beliau ini penting. Kudrah dan masyiah makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat 28 dan 29. Nah, At-Takwir ayat 28 dan 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syaa'a minkum ayastaqim." Matasyauna ila ayati Allahu rabbul alamin. Bagi barang siapa di antara kalian ya, menginginkan jalan yang lurus. Matasyaun, tapi tidaklah kalian bisa berkehendak ila ayati Allah. Melainkan jika Allah menghendaki, rabbul alamin, Allah rabbul alamin yang pada. Nah, baik, kita baca ayat yang sebelumnya ya. Ma huwa bi kulli syaitonir rajim. Supaya lebih. Nah, lebih memahami ayat ini. Oma huwa biqali syaitani rajim. Ingat. Tidaklah Al-Quran itu ucapan syaitani rajim. Faina tasabun, terus mengapa kalian pergi? Al-Quran itu adalah ayat apa? Kalamullah. Ya, bukan kalamul makhluk. Ataupun kalamul syaitan. Terkandung padanya kesempurnaan. Dalam segala hal. Di wajhim minal wujuh, dari segala sisi yang ada. Tidak ada sedikit pun kekurangan cacat pada Al-Quran. Nah, dari sisi sastra, dari sisi ungkapan, dari sisi kandungan, dari sisi ayat per ayat, dari sisi syariat, dari sisi hukum, terkandung padanya kesempurnaan yang mutlak. Nah, tidak ada pertentangan khilaf sisian dari satu ayat dengan ayat yang lain. Unsuran. Luar biasa. Berbeda dengan kalau makhluk atau hukum yang dicetak dari ketetapan makhluk kadang tumpang tindih. Nah, kalau ingatkan, "Wama huwa biqauli syaitani rajim." Al-Qur'an tersebut bukanlah ucapan syaitan. "Fa aina tahabun?" Terus mengapa kalian pergi? Mengapa kalian berpaling? "In huwa illa dzikrul lil alamin." Tidak lain Al-Qur'an tersebut adalah dzikrul lil alamin, peringatan bagi alam semesta. Emang syaa minkum ayastaqim. Para siapa yang di antara kalian berkehendak? Iya. Emang syaa minkum. Para siapa yang di antara kalian berkehendak untuk menuju jalan yang lurus, ikuti Al-Qur'an. Ikuti ayat-ayat, ikuti hukumnya. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Tidak mampu kalian berkehendak untuk menuju jalan yang lurus. Melainkan jika Allah kehendaki. Layaknya standarkan segala urusan kita, segala keinginan kita, segala harapan kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini jelas ya. Umat Daud tidaklah kalian berkehendak bila insya Allah melainkan jika Allah Rabbul alamin ya anda Subhanallah. Nah, sudah sudah baru 40 menit. Nah, tapi apa mungkin kita cukupkan ya supaya tidak ini karena memang masih ada pembahasan ini lumayan panjang. Nah, kalau kita bahas juga khawatir agak tanggung pembahasan yang selanjutnya. Nah, mungkin itu meskipun sedikit. Nah, padanya insyaallah dapat faedah, dapat ilmu yang lumayan sangat penting untuk kita pahami. Kita dalami dan mudah-mudahan Allah tolong kita semua untuk benar-benar mengamalkan ya, memahaminya dengan baik dan mengamalkan. Itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan pagi hari menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf. Nakri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.